إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى القاعدة الثانية kaidah yang kedua innahum yaqulun sesungguhnya mereka orang-orang musyrikin Arab menyatakan ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa litalabil qurbati wa syafa'ah tidaklah kami berdoa kepada mereka, kepada makam-makam wali atau orang soleh, sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, tidaklah kami bertawajjuh menghadapkan diri kami dengan memberikan ibadah kepada mereka illa litalabil qurbah, melainkan karena menginginkan atau meminta atau memaksudkan qurbah, yaitu agar diri kami semakin dekat dengan Allah. Jadi mereka maksudkan makam-makam wali keramat inilah yang akan mendekatkan diri mereka kepada Allah, menjadi fasilitator pihak ketiga yang akan mendekatkan diri mereka kepada Allah, wasyafaati, dan yang mereka inginkan syafaat, yaitu agar makam-makam wali keramat ini akan memberikan syafaat untuk mereka kelak di sisi Allah. Tujuannya ini aja, enggak ada musyrikin Quraisy yang meyakini bahwa sembahan-sembahan yang mereka sembah itulah yang mencipta, yang memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, enggak ada. Tayyib barakallahu fikum. Fadalilul qurbah qauluhu ta'ala, dalil qurbah ini ialah firman Allah Ta'ala walladzina takhadhu min dunih awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah, menjadikan wali-wali selain Allah, mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada wali-wali yang dikubur tersebut, melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah yang akan menghukumi di antara mereka tentang perkara yang mereka perselisihkan, dan Allah sebut mereka itu innallaha la yahdi, Allah tidak akan memberi petunjuk. Allah sebutkan sifat mereka, mereka tidak dapat petunjuk. Man huwa kadzibun, Allah tidak memberikan petunjuk kepada yang pendusta. Allah sebutkan mereka adalah berdusta dengan klaim pengakuan mereka bahwa mereka menginginkan qurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Kafarun, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Dan Allah sebut mereka sangat kafir. Kafar dengan sigoh fa'al, sigoh mubalaghah dari kafir, tapi kafar sangat-sangat kafir. Ya, itu sifat mereka. Wa dalilu syafaati, dalil syafaat yaitu dalil bahwasanya yang mereka inginkan dalam peribadatan mereka yang mereka berikan kepada selain Allah hanyalah syafaat. Dalil akan hal ini ialah firman Allah Ta'ala wa yabuduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syafa'una indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah, Allah sebut mereka beribadah kepada selain Allah, yaitu sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat untuk mereka sedikit pun, dan mereka mengatakan bahwa apa yang kami ibadahi ini, haula, mereka ini syufa'una indallah, para pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Ya, jadi enggak ada musyrikin Quraisy yang beribadah pada selain Allah dengan keyakinan, didasari keyakinan bahwa ya Tuhan-tuhan selain Allah inilah yang mereka ibadah ini, yang mencipta, mengatur alam semesta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, gak ada. Justru tujuannya ingin ya, menjalin hubungan mereka dengan Allah semakin kuat, semakin erat, semakin dekat. Ingin mendekatkan diri kepada Allah. Satu lagi, ingin dapat syafaat. Niatnya baik gak musyrikin Quraisy? Abu Jahal itu niatnya baik gak nyembah berhala-berhala itu? Niatnya baik gak? Niatnya baik, ingin menjalin hubungan dengan Allah. Enggak ada niat Abu Jahal, Uzza, Huban, engkau yang mencipta, engkau yang mengatur hidupku. Enggak ada keyakinan itu. Ya barakallahu fik. Fasyafa'atu al-manfiyatu. Ya. Wasyafa'atu syafa'atan. Dan yang namanya syafaat itu ada dua. Ya, ada dua. Siapa? Syafruddin bisa dimatiin itunya. Yang namanya syafaat ada dua. Syafaatun manfiyatun wa syafaatun musbatatun. Yang pertama syafaat manfiyah, yang dinafikan. Dan yang kedua syafaat yang ditetapkan. Apa itu syafaat yang manfiyah, yang dinafikan? Maka natutlabu min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallahu. Yaitu syafaat yang diminta kepada selain Allah, fima la yaqdiru alaihi, dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu mengabulkannya, illallah, kecuali Allah. Semisal apa ini? Minta syafaat kepada selain Allah, minta syafaat kepada selain Allah agar diselamatkan dari neraka. Syafaat itu punya siapa? Punya Allah kan? Ketika diminta kepada selain Allah, tabarakallahu fik. Makanya nanti kalau mau jadikan, mau kita menginginkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi juru syafaat untuk kita, itu ada doanya. Ya. Tabarakallahu fikum. Doa khusus. Ya. Dan redaksinya khusus. Ya Allah, jadikanlah nabimu pemberi syafaat untukku. Kita mintanya kepada Allah. Ya. Taib, kita mintanya kepada Allah. Bukan mintanya, wahai nabi berikanlah syafaat untukku. Berarti kita minta kepada nabi. Ya. Syafaat itu milik siapa sih? Milik Allah. Ya. Taib, barakallahu fiik. Wa dalilu qawluhu, dalil akan syafaat manfiyah ini ialah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un wa fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humud dhalimun. Ah, ini syahidnya di sini. Ya. Wa la syafa'ah. Wahai orang-orang beriman, berinfaklah kalian dengan apa-apa yang Allah berikan rezeki kepada kalian sebelum datang nanti pada hari kiamat, suatu hari yang enggak ada lagi jual beli. Enggak ada lagi teman dekat, enggak ada lagi syafaat. Ya. Dan orang-orang kafir mereka itulah yang zalim. Dan syafaat musbatah, apa itu syafaat musbatah yang ditetapkan? Wa huwa allati tutlabu minallah, yang diminta kepada Allah. Wa syafi, nah, juru pemberi syafaat misalkan nabi, wali, orang soleh, para malaikat, mukramun bisyafaati. Mereka dimuliakan Allah dengan diberikan izin memberikan syafaat, tentunya dengan izin Allah. Wal masfu' lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal izni. Dan yang diberi syafaat, masfu' lahu, itu adalah orang yang Allah ridhoi ucapan dan amalannya, alias mukmin. Karena Allah tidak meridhoi orang kafir, wa la yardha li ibadihil kufur. Allah tidak meridhoi kekufuran ada pada hambanya. Berarti dua syarat syafaat yang musbatah itu dua. Yang pertama, asy-syafi, sang pemberi syafaat dapat izin dari Allah. Yang kedua, al-masyfu' lahu, yang diberi syafaat, orang bertauhid walaupun pelaku dosa besar. Paham sini? Selama dia bertauhid. Dan pemberi syafaat enggak bisa serta-merta, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun langsung secara inisiatif pribadi memberikan syafaat kepada siapa saja yang beliau inginkan. Enggak bisa kecuali setelah dapat izin dari Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi." Siapa coba yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah izin dari Allah. Makanya dalam syafaatul uzma, Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak langsung memberikan syafaat. Ya. Namun beliau sujud, memuji Allah dalam sujudnya tersebut dengan pujian yang Allah akan ilhamkan kepada beliau di hari tersebut. Dalam sujud yang panjang, yang lama, hingga Allah katakan, ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul tusma' wa sal tu'ta wasfa' tusyaffa', baru Nabi kasih syafaat. Dapat izin, wahai Muhammad, angkat kepalamu, ucapkanlah, ucapanmu akan didengar. mintalah, engkau akan diberi. Berilah syafaat, engkau diberi izin untuk memberi syafaat. Itu izin dari Allah. Yang kedua, syafaat Nabi tersebut kepada orang yang diberikan kepada al-masyfu' lahunya ini, objeknya ini, orang yang bertauhid. Musyrikin, kafirin, kuburiyin, gak dapat itu. Ya, kaum murtadun, sekuleris, gak dapat itu. Ya, gak dapat itu. Para bazir, gak dapat itu. Ya. Dukun rara, yang ngundangnya juga dukun rara, gak dapat. Kalau dukun rara ya. Yang undang dukun rara kalau gak tobat, gak dapat. Antum cuma bisa mentahdir dukun rara, yang undang gak ditahdir, curang. Emangnya dukun rara punya kewenangan apa dia bisa masuk sirkuit Mandalika? Minggir loh, aneh mau ini nih. Mau apa namanya? Mau ngedukun dulu, mau show. Enak aja. Ya, kita aja, kita orang aja mau nonton VIP bayar jutaan, apalagi dia bisa masuk ke lintasan, masuk ke pit stop, ditayangkan secara khusus, eksklusif, muka dia yang ngeselin begitu, gini-gini. Nah, itu pasti diundang, ya. Ya enggak? Diundang dan dibayar katanya 110 juta. Hah? Gaji Marbot Al-Hasan berapa puluh tahun itu? Dukun rara cuman sekalian aja. Yang ditahdir dukun raranya dulu, yang undang enggak. Aduh. Nah, itu yang undang dukun rara kalau enggak tobat, nah enggak dapat syafaat. Enggak tobat dari apa? Dari kesyirikan najisnya itu. Nah. Ya. Datang ke dukun itu kufur akbar kata para ulama. Syekh bin Baz menjelaskan hal itu di Kitab Tauhid, Syarah Kitab Tauhid. Man ataka hinan aw arrafan fasadaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Siapa yang datang ke dukun, ramal, membenarkan. Ini bukan cuma membenarkan. Langsung ngasih wewenang. Ya, ngasih wewenang. Gila itu. Ya, gila itu. Allah musta'an. Ya. Asyarhu. Nah, penjelasan. Masya Allah. Qala Syekh Shalih Al-Syekh hadhihi al-qa'idah ats-tsaniyah fiha fi bayaniha lil musyrikin fi ibadatihim. Ini adalah kaidah kedua yang menjelaskan kondisi kaum musyrikin dalam peribadatan mereka. Abadu alihatan ma Allah wa min duni. Yang mereka beribadah kepada alihah, tuhan-tuhan atau sembahan-sembahan selain Allah, di samping mereka beribadah pada Allah, ma Allah, di samping mereka beribadah pada Allah atau selain Allah. Mada yaksidu nabi hadhil ibadati? Apa sih maksud mereka dengan ibadah seperti ini yang mereka berikan kepada ya, Uzza, ya, kepada Alat, makam orang soleh yang ada di Taif misalkan? Apa sih tujuan mereka? Hal yakulu nafi hiya alihatun istiklaliyatan am annaha wasaitu? Apakah mereka menyatakan bahwa sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah ini, di samping mereka beribadah kepada Allah, itu adalah sembahan-sembahan tuhan-tuhan istiklaliyatan, sembahan-sembahan tersendiri yang memang dia khusus disembah. Paham enggak ini istiklaliyatan itu maksudnya kayak orang Buddha nyembah Siddhartha Gautama karena meyakini Siddhartha Gautama lah tuhan rob semata. Orang Hindu itu beribadah kepada dewa-dewa. Ya. Dewa-dewa, dewa apa tuh? Apa sih dewanya? Hah? Semar ya. Brahma. Gareng. Bukan. Hah? Ya itulah. Sang Yang Wiji. Apa itu lagi Sang Yang Wiji? Ntar kita ngucap itu tahu-tahu maknanya kekufuran akbar lagi. Nah, ya kan? Ah, ya itu semisal itu. Nah, mereka meyakini togut-togut tersebut memang aliha istiqlaliyah. Memang Tuhan yang mandiri gitu, Rab mandiri. Nah, musyrikin Quraisy enggak demikian. Mereka tidak meyakini Allat, Rab enggak ada. yang mencipta, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Gak ada keyakinan sedikit pun. Amanah wasait itu, atau mereka meyakini sembahan-sembahan tersebut disembah sebagai wasait, perantara-perantara aja, pihak ketiga yang menjembatani antara hajat mereka, doa mereka, diri mereka dengan Allah Tabaraka Taala. Ya. Dan ternyata ialah hanya yang menjadikan wasait, perantara-perantara aja. Wa hadhil qaidah afadat, dan kaidah ini kata Syekh Shalih Al-Syekh memberikan faedah, memberikan keterangan bi annahum innama kana ya'buduna ghairallahi, yaitu ketika mereka beribadah kepada selain Allah Azza wa Jal, ala jihatil wasait wasatah, itu mereka beribadahnya hanya dari aspek wasatah aja. Ya, apa maksud jihatil wasatah? Itu aspek, yaitu sembahan yang mereka sembah selain Allah ini hanya menjadi pihak ketiga yang menjembatani antara diri mereka dengan Allah, yang tujuannya cuma dua, ingin mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi dipercaya si alat, misalkan di orang soleh kita orang salah, di orang suci kita kotor, di dekat dengan Allah kita jauh. Kalau kita minta kepada Allah langsung kan gak layak, kayak rakyat jelata datang langsung minta kepada raja, itu sulit, mesti datang dulu ke Lord Luhut. Ya, mesti datang dulu ke Lord Luhut. Kok ke Luhut sih? Nah iya, kan pihak ketiga misalkan begitu. Antum mau datang ketemu Jokowi, jok-jok. Panggilannya apa sih? Pade. Pade. Ya, saya serius. Cuman saya enggak tahu tadi panggilannya apa. Nah, saya pikir jok, Joko kan, jok, Joko. Apa Pade? Enggak bisa. Pade jalanan rusak nih di Tambun City. Ya. Geradak geruduk misalkan. Bukan urusan saya. Topik ini kan nggak bisa langsung tuh, ah, datangnya ke Luhut gitu, ya datangnya ke Luhut atau ke siapalah perantaranya yang mendekatkan diri dia, menyampaikan hajatnya kepada si Pak D. Nah. Dianggapnya hubungan makhluk dengan Al-Khaliq seperti rakyat jelata dengan raja. Gak ada kayak gitu. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Siapa aja mukhatab dari ayat tersebut? Orang suci, orang kotor, orang jauh, orang dekat, berdosa, atau semuanya berdoa kepada Allah. Semua makhluk, bukan cuma manusia, bahkan jin. Jin kalau berdoa kepada semar gak dikabulin. Jin mesti berdoa kepada Allah. Jin berdoa kepada Allah. Ya. Tapi barakallahu fikum. Ala jihatil qurbati. Ya, ini tujuannya musyrikin, yaitu aspek ingin mendekatkan diri kepada Allah. Aw ala jihatis syafaati, itu aspek syafaat, karena mereka khawatir keduniaan mereka atau kehidupan mereka itu goncang. Ya, kecuali mesti dapat syafaat. Ya, dari para juru pemberi syafaat yang diklaim atau yang mereka anggap memiliki hubungan yang dekat dengan Allah karena kesucian mereka, karena bersihnya mereka, kesolehan mereka. Ya'ni yaquluna alih inna alihatahum albatilata tuqarribuhum ilallah, yaitu mereka menyatakan bahwa sembahan-sembahan mereka yang batil tersebut itu mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ini sama ya ikhwah kayak Nasrani. Emangnya Nasrani meyakini Yesus Kristus Nabi Isa itu yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan Adam, Adam aja ada duluan kok sebelum Nabi Isa, yang menciptakan ibunya Isa Maryam, hah? Yang menciptakan Imran kakeknya Isa. Emangnya mereka yakini Yesus yang menciptakan emaknya, yang menciptakan kakeknya, yang menciptakan Adam, yang menciptakan dunia? Ada orang Kristen meyakini itu? Gak ada. Mereka hanya menjadikan Yesus Kristus sebagai penjalin hubungan mereka dengan Tuhan Bapa. Makanya syubhat kaum musyrikin yang menyatakan kita ibadah kepada makam wali, kepada makam sunan, kepada habaib, kepada ajengan, kepada para masyih, Abdul Qadir Jailani, para wali dari kalangan aulia, itu tidak lain karena ini sebenarnya syubhat musyrikin Quraisy, yang itu hakikatnya syubhat Nasara. Kaum Nasrani, ya ikhwah. Ya. Mereka mengatakan kami ingin berdoa pada Allah melalui perantara zat, ya, Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa? Syekh Abdul Qadir Jailani orang soleh, dia wali, dia bla bla bla bla bla. Oh ya, ganti zatnya, ganti, jangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jesus Christ. Loh, kok Jesus Christ? Nabi Isa. Nabi Isa itu di atas wali, dia nabi dan rasul, bahkan dia ulil azmi. Ayo berdoa pada Allah melalui perantara Nabi Isa. Kata dia, kayak Kristen dong saya. Nah, sadar. Tahu. Tahu diri lo, tong. Ya, kayak Kristen dong saya. Nah, itu. Berarti ngerti hakikat kesyirikan. Ganti aja tuh. Syekh Abdul Qadir Jailani diganti. Ya, diganti. Mbah Priuk, ganti Mbah Priuk sama Nabi Isa alaihissalam. Diganti. Ya, soleh mana Mbah Priuk kemana Nabi Isa? Nah, aja lebih soleh Mbah Priuk. Ya. Lebih mulia mana Mbah Priuk kemana Nabi Isa alaihi salam? Hah? Keperluditahannya. Kita bisa kufur kalau bilang, oh ini lebih mulia Mbah Priuk pada Nabi Isa. Ya. Ganti. Untuk ke Kristen dong. Kan ada di Injil gitu, ada di Injil betul. Saya pernah baca kutipannya ya, megang Injil seumur hidup gak pernah. Ya. Megang Injil saya seumur hidup gak pernah. Tapi ada yang ngutip-ngutip biasa lah gitu. Ya. Zakir Naik juga pernah apa lah gitu dia tuh. Ini kan min hufad Injil. Nah. Ya. Kenapa gak diganti itu? Ya, kata dia kayak Kristen dong. Nah ini tuh. Itulah kekufuran. Jangan dianggap kekufuran Nasrani itu hanya menjadikan Isa anak Tuhan. Ya. Kekufuran Nasrani itu kalau ada ensiklopedianya, A sampai Z, salah satunya adalah tadi. Beribadah kepada Bapa, Tuhan Bapa, kan mereka katakan Allah Tuhan Bapa ya, Allah Tuhan Bapa. Itu melalui perantara Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Hah? Jibril. Ibunya. Ibunya Isa dan Isanya Allahu musta'an. Ya, barakallahu fikum. Ya, au tarfa'u hawaijahum ilallah. Atau tujuan mereka ingin mengangkat hawaijahum, hajat-hajat mereka kepada Allah. Au yaquluna innaha tashfa'u lahum indallah. Atau mereka katakan, "Oh enggak kok. Ya, sembahan-sembahan kami ini hanya memberikan syafaat kami kelak di sisi apa? Memberikan syafaat untuk kami di sisi untuk mereka di sisi Allah. Ya'ni anna musyrikil Arabi, yaitu kaum musyrikin Arab, lam yakunu yatlubuna minal alihati istiqlalan. Mereka tidak meminta kepada tuhan-tuhan tadi secara tersendiri. Artinya mereka enggak menganggap tuhan-tuhan yang mereka sembah tersebut tuhan-tuhan yang mandiri di samping Allah. Wa innama kanu yatlubuna minal alihati ala wajhil wasatah. Namun mereka ketika mereka meminta berdoa kepada tuhan-tuhan selain Allah tadi, itu hanya sebagai ya aspek perantara saja, perantara yang menghubungkan diri mereka dengan Allah. Wa hadhil wasatatu min jihatil qurbati, dan wasatah ini, perantara ini bagian dari aspek al-qurbah. Wa min, yaitu mendekatkan diri. Wa min jihatil zulfa, dan dari aspek mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini ya sisi yang pertama. Wal jihatu tsaniyatu, sisi yang kedua. Jihatu syafa'ah. Ya, yaitu aspek syafaat, yaitu sisi syafaat. Kama dzakara rahimallahu taala, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini, pada dalilul qurbati, dalil qurbah firman Allah taala, walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan ya para wali-wali sebagai sembahan yang disembah selain Allah, selain Allah sebagai wali-wali, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Walladzina takhadhu min dunihi awliya'a, dan orang-orang yang menjadikan ya wali-wali, ya menjadikan sembahan-sembahan selain Allah sebagai wali-wali selain Allah, yakni alihatan, mana abuduhum, yaitu yang mereka jadikan sebagai sesembahan, mereka katakan, ini ngelesnya mereka, mana abuduhum, kita tidak beribadah pada mereka. Yakni yaquluna ma na'buduhum illa wa hadha hasrun. Ya, ketika mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada mereka kecuali ini adalah pembatasan. Illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Wa yusamma 'inda ulama'il balaghati hasra qalbi idafi. Ini dinamakan kalau dalam ilmu balaghah yaitu hasr qalbi idafi. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Sama misalkan hasr qalbi idafi itu semisal kita katakan begini. Ma zaidun ya illa shaimun. Ma zaidun illa shaimun. Ketika ada yang mengucapkan demikian, dia enggak bermaksud membatasi puasa ya. Itu hanya pada si Zaid, kan orang lain juga ada yang puasa, ya. Gitu. Namun ketika dikatakan ma zaidun illa shaimun illa musafirun. Ya. Tapi bukannya maksudnya enggak ada yang puasa yang lain kecuali si Zaid. Nah. Ya. Namun ada yang lain. Tapi barakallahu fik. Mana buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Udah belajar belum sama Ustaz Yusuf di Balaghah? Udah. Ya, hasr apa namanya? Qalbi idafi. Udah belajar ya. Jadi ini udah ngerti ya. Baik. Mana buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Yani mana buduhum li illatin minal ilali illa li ajlil taqribi. Yaitu kami tidak beribadah kepada mereka, kepada sembahan-sembahan tersebut, karena suatu alasan dari berbagai alasan, kecuali karena ingin at-taqrib, mendekatkan diri kepada Allah saja. Fahum hasaru ma'arodu fil qurbati minallah. Maka mereka membatasi apa yang mereka inginkan, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Fahum aradu ma'indallah. Mereka menginginkan apa yang ada di sisi Allah. Fa'idan hina tawajjahu ila hadihil alihati al-batilati. Maka kalau begitu, ketika mereka bertawajuh menghadapkan diri mereka dengan ibadah kepada Tuhan-Tuhan yang batil tadi, aradu ma'indallah, mereka sebenarnya menginginkan apa yang ada di sisi Allah. Bukan seperti musyrikin zaman sekarang, ketika memberikan ibadah kepada Nyi Roro Kidul, itu betul-betul mengharapkan apa yang ada di Nyi Roro Kidul, berupa perlindungan, keselamatan, kelancaran rezeki, kelancaran dan yang lainnya lah. Itu memang mereka mengharapkan apa yang ada di Nyi Roro Kidul. Mereka memberikan ibadah pada Mbah Wong Rekso, itu betul-betul mereka mengharapkan apa yang ada di Mbah Wong Rekso. Mereka memberikan ibadah pada Dewi Sri, itu betul-betul mereka mengharapkan apa yang ada di Dewi Sri, yaitu berupa kelancaran dalam pertanian, apa panen dan seterusnya. Paham gak sih? Ya. Ketika mereka memberikan ya, tumbal kepada jin-jin, itu betul-betul mereka inginkan keselamatan dari jin-jin tadi. Bukannya kurbah kepada Allah, enggak. Supaya jinnya enggak ganggu. Allah musta'an. Paham enggak sini? Ya. Mana tadi? Walam yatlubu minha istiqlalan. Mereka musyrikin Quraisy tidak meminta kepada berhala-berhala tadi istiqlalan secara mandiri. Wahai berhala, wahai Uzza, Huban, Lat, ya, ampunilah aku, enggak ada, itu istiklalan namanya. Secara mandiri itu, ya. Wa innama aradu zulfa wa qurbatan ilallah. Namun yang mereka inginkan adalah mendekatkan diri ke mereka kepada Allah sedekat-dekatnya lewat perantara zat-zat sembahan palsu yang mereka sembah tadi. Wa qala walladzina takhadu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Ini ayatnya sudah berulang. Wa dalilu syafa'ah. Nah, aspek yang kedua kan aspek kurbah tadi. Aspek yang kedua itu aspek syafaat. Yaitu firman Allah Ta'ala, wa ya'buduna min dunillah, mereka beribadah pada selain Allah, ma la yaduruhum wa la yanfa'uhum, yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat kepada mereka sedikit pun. Wa yaqulun ha'ula'i syafa'auna indallah. Mereka mengatakan, ya, ini adalah pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Ya. Kul atunabbi'una Allah. Katakanlah, apakah kalian mau mengabarkan kepada Allah dan seterusnya. Wa syafa'atu ayat lubu minallahi lahum al-hawa'ij. Ya, al-hawa'ija. Maka syafa'at di sini artinya apa? Mereka meminta kepada Allah hajat-hajat untuk mereka. Hajat-hajat mereka. Li'anna ma'na syafa'ati, karena makna syafa'at ayyadumma al-matluba minhu. Yaitu menghubungkan apa yang diminta talabahu ila talib, yang dia minta kepada sang penuntut, fayarfa'uhu ila man indahu al-amru, sehingga diangkat nanti kepada orang yang memiliki perkara tersebut atau zat yang memiliki perkara tersebut. Dalam hal ini, konteksnya ini, yang memiliki perkara tersebut adalah Allah. Wa hadha ma'na syafa'ati fayaqulun, inilah makna syafaat, maka mereka menyatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka lah juru pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah, yakni yakununa talibina lana ma nuridu. Yaitu mereka ini, sembahan-sembahan ini, inilah yang akan memintakan kepada Allah lana, untuk kami. Ya. Ma nuridu, dari apa-apa yang kami inginkan. Nah, mereka menganggap bahwa sembahan-sembahan yang mereka sembah, apakah itu wali-wali yang telah wati, kuburan-kuburan keramat, itulah nanti yang akan menjadi talib, menjadi sang peminta, ya, kepada Allah untuk kami dari apa yang kami inginkan. Ngerti gak sini? Baik. Wallahu la yaruddu syafa'atahum li'annahum muqarribuna indahu, kata mereka. Dan Allah tidak akan menolak syafaat mereka. Ya, syafaatnya apa ini? Wali-wali ini. Karena mereka, wali-wali ini, muqarrabun. Mereka adalah orang-orang yang didekatkan, ya, kepada Allah indahu, di sisinya. Ah, ini. Paham gak sini? Ah, jadi seperti itu. Jadi alasan musyrikin Quraisy zaman dulu, itu juga alasan musyrikin zaman sekarang, ya kan? Musyrikin zaman sekarang ketika mereka memberikan ibadah, apakah istighosah, apakah doa, apakah tawaf, apakah bernazar, apakah menyembelih, isti'adah, ya, isti'anah, ya, kepada makam-makam keramat. Emangnya mereka yakini makam-makam keramat itu yang memberikan mereka kehidupan, kelancaran hidup, mengatur alam semesta, mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan? Ada gak keyakinan? Gak ada. Terus apa yang mereka yakini? Kok bisa sampai mau memberikan ibadah berupa doa? Doa itu adalah ibadah. Berupa tawakal. Kata mereka, ini orang suci, kita orang kotor. Dia soleh, kita salah. Dia dekat pada Allah, kita jauh. Dia wali, kita ini abal-abal. Terus gimana? Ya udah, kita memberikan doa kepada dia supaya dia ini mengangkat doa kita kepada Allah. Nah, itu juga kesyirikan Abu Jahal, ya. Wa aslu syirki alami, dan asal, ya, asal kesyirikan di alam semesta ini kana fi jami'il fi'ati wa tawa'ifi ala ihda jihatain. Ya, seluruh kesyirikan yang ada di seluruh alam ini, baik di seluruh kelompok, di seluruh lapisan masyarakat, itu semua itu hanya terbagi menjadi salah satu dari dua sisi ini. Ya. Ammal jihatu al-ula, nih sisi yang pertama. Asyirku bil-i'tiqadi biruhaniyati al-kawakibi. Yaitu kesyirikan dengan meyakini adanya arwah-arwah bintang-bintang. Ini yang pertama. Kama kana syirku qaumi Ibrahim. Sebagaimana kesyirikan kaum ya, Nabi Ibrahim. Fa inna Ibrahim ata ila qaumin ya'buduna al-asnama. Karena Nabi Ibrahim beliau datang membawa dakwah kepada suatu kaum yang mereka beribadah kepada patung-patung allati hiya musawwaratun ala suwarin ala suwar, yang patung-patung tersebut musawwarah diwujudkan ala suwar dalam bentuk ala suwari ruhaniyatil kawakibi, dalam bentuk-bentuk roh-roh bintang-bintang. Jadi patung-patung kaumnya Nabi Ibrahim, kaumnya Namrud, itu patungnya itu gambar roh bintang. Bintang ini, bintang itu. Bukan orang soleh, bukan. Beda, kalau kaumnya Nabi Nuh baru orang-orang soleh. Tapi kaumnya Nabi Ibrahim, patung-patung yang gede-gede itu yang dihancurin oleh Nabi Ibrahim, itu roh-roh bintang. Ya, mereka memang meyakini bintang-bintang ini yang mencipta dan segala macam. Ya. Al-kawakibu al-khasatu allati ya'takiduna anna laha ta'thiran fil malakuti. Yaitu bintang-bintang terlebih khusus yang mereka yakini, bintang-bintang khusus yang mereka yakini bahwasanya bintang-bintang tersebut memiliki ta'thir. Ya, memiliki pengaruh terhadap alam semesta ini. Akhirnya abadul al-asnama awil awsana. Mereka beribadah kepada patung-patung atau berhala-berhala itu. Li'anna arwahat tilkal kawakibi tahillu fiha. Kenapa mereka ibadahi kepada patung-patung tadi? Karena mereka yakini roh-roh bintang-bintang itu berada di patung-patung tadi. Ya. Asyayatinu tahillu fi tilkal asnam. Padahal setan-setan itulah yang berada di patung-patung tadi. Awil awsan atau berhala-berhala tadi. Tuh watu khatibuhum. Dan setan-setan itu berbicara dengan mereka. Jadi semakin mereka yakini, ini Tuhan betulan nih. Karena ini arwah bintang. Karena bisa bicara kepada mereka. Padahal yang ngomong apa? Setan. Ya. Ada orang, ya. Dia datang ke lembah, memberikan sesaji. Di sini, disinilah persinggahan Nyi Roro Kidul atau Mbah Wong Rekso. Ya. Mungkin ada angin brrrr, gitu kan. Suara nenek lampir atau apalah. Ya. Ada apa? Gitu kan. Sangka mereka, wah ini bau orang semua ini. Lalu setan. Gitu. Setan. Itu setan yang mengkhitab mereka. Ya. Jangankan ngomong, dengar suara, baru bunyi pintu, ngek, udah mereka yakini yang enggak, ya enggak? Mereka masuk, bunyi pintu, ngek, pintu ketutup sendiri, wah, langsung. Ya, itu keyakinan itu. Ini khurafat ya, besar sekali ya, ada dampaknya. Ya. Mana lagi tadi? Warubbama hassalta ya. Warubbama hassalat lahum ba'du ma yuridun. Ya, bahkan bisa jadi terwujud, tergapai apa yang mereka inginkan. Sebagian apa yang mereka inginkan. Ya, dikabulin gitu oleh setan. Istidraj. Ya. Fawqa al-amr bi an asyraku. Maka perkara tersebut akhirnya terjadilah perkara tersebut itu dengan mereka akhirnya menyekutukan Allah, berbuat syirik pada Allah. Wazadu ala syirki ala i'tiqadi, dan semakin bertambah kesyirikan tadi yaitu dengan keyakinan annal kawakiba hiyallati taf'alu, bahwa bintang-bintang itulah yang melakukan, yang memberi, yang menghidupkan, dan seterusnya dari keyakinan-keyakinan kufur mereka tadi. Waruhaniyatul kawakibi, waruhaniyatul kawakibi hiyallati tukhatibu, kata mereka, roh-roh bintang-bintang inilah yang berbicara kepada mereka. Qala azza wa jal, Allah berfirman, ya, wanuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi, ya, dan kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda malakutas samawat, ya, ya, keagung apa namanya, tanda-tanda alam semesta ini, ke apa, tanda-tanda kekuasaan langit dan bumi, waliyakuna minal mukinin, agar dia menjadi orang yang yakin. Falamma janna alaihi al-lailu, ya, maka tatkala telah gelap malam, ra'a kaukaba, ia melihat bintang-bintang, qala hadza rabbi, dan Ibrahim mengatakan inilah Rabbku. Antum jangan pikir Nabi Ibrahim pernah syirik, pernah menganggap bintang, matahari, bulan Rabbnya. Enggak demikian tafsiran para ulama. Ya, tafsiran para ulama enggak lepas dari dua aja, nadiran au munadiran. Apakah Nabi Ibrahim sedang menunggu atau sedang mendebat? Ngedebat gini maksudnya nih. Kan ini ada musyrikin, ada orang kafir yang meyakini bintang adalah Tuhan dia. Nah, Nabi Ibrahim gini, oh itu Tuhanku tuh. Pas pagi-pagi, ya Tuhanku hilang gitu. Ya kok Tuhan hilang, saya gak suka lah sama Tuhan yang hilang. Paham gak gini? Ini berarti ya Nabi Ibrahim sedang munadir, sedang mendebat mereka. Bukan pernah meyakini bulan, bintang, matahari itu sebagai Tuhan. Karena yang namanya Nabi dan Rasul itu dikatakan oleh para ulama, mereka tidak pernah menjadi budak dan mereka tidak pernah berbuat syirik. Ya. Gak ada Nabi dan Rasul mantan musyrik tobat gitu, gak ada. Kalau sahabat, iya ada mantan musyrik. Ya, kan banyak sahabat dulu musyrik. Kalau Nabi dan Rasul, gak ada mantan musyrik. Ya, semuanya Allah jaga dari berbuat kesyirikan. Jangankan syirik, dalam riwayat Abu Daud disebutkan, walaupun sanadnya itu lemah, tapi dikutip oleh para ahli sejarah, termasuk diantaranya Al-Mubarak Furi dalam Rahiqul Maktub, Nabi SAW dijaga oleh Allah dari mendengar musik dan nyanyian ketika beliau hadir di masa jahiliyah, walimah salah seorang Arab dahulu. Dijaga dari apa? Nyanyian, apalagi dijaga dari menyembah berhala, ya jauh. Taib. Wal ulama'u ikhtalafu hal kana munadiran au munadiran, dan para ulama berselisih apakah Nabi Ibrahim waktu itu ketika mengatakan demikian, ya, oh ini bintang-bintang nih tuan saya nih, ketika datang pagi, wah bintangnya hilang, oh saya enggak suka sama yang hilang. Nah jadi deh, apakah Nabi Ibrahim itu sedang menunggu atau sedang munadir mendebat orang-orang kafir yang nyembah bintang-bintang? Wassahih alladhi yad'ufu ghairu. Nah yang sahih ialah yang pendapat yang selain itu adalah dhaif, anna Ibrahim kana fi qawlihi hada rabbi kana munadiran la nadiran, yaitu ketika Nabi Ibrahim mengatakan, oh ini bintang ini Rabbku, ya, falamma janna alaihi lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi, ketika malam telah gelap muncul bintang, Nabi Ibrahim melihat bintang, beliau mengatakan ini adalah Rabbku, ya, itu bukan Nabi Ibrahim menunggu, wah nanti tunggu sampai pagi nih kalau masih eksis nih Rabbku nih, ya enggak ada, pas pagi udah hilang, wah udahlah saya enggak suka sama Tuhan yang hilang. Bukan demikian. Terus gimana? Munadiron, Nabi Ibrahim sedang mendebat. La nadiron, bukan menunggu. Artinya mendebat gimana? Mendebat tadi, Nabi Ibrahim bersama musyrik yang nyembah bintang-bintang. Mereka malam nyembah-nyembah orang Babilonia tadi. Ya, kaumnya Namrud nyembah bintang, Nabi Ibrahim pura-pura, oh ini Rabku nih. Pas hilang, ya Rabnya hilang, udah saya gak suka sama yang hilang. Paham gak? Kan di kita juga ada kayak gitu. Ini kayak lagi apa? Bikin kesel, ngeledek gitu. Paham gak sih? Ya. Contohnya kan bisa antum ambil sampel sendiri kan. Contohnya itu, misalkan apa? Antum membenci siapa? Si siapa misalkan? Si Ahok gitu kan. Iyalah. Ahok laisa mahbuban, ya kan? Makruhan, ini makruhan. Ya, bukan mahbub. Nah, antum katakan kepada para buzzer, Ahokers, wah, oh, Ahok, I stand with Ahok. Nah, terus tiba-tiba antum Ahok melakukan sesuatu yang antum tahu. Ya, masa begini? Oh, jadi oh, apa nih? Nah, itu lagi munadir namanya. Paham gak sini? Lagi mendebat. Tapi barakallahu fikum. Wa ammal jihatu as-saniyah min anwa'i syirki. Syirku qaumin Nuh. Ini kan tadi kesyirikan di alam ini cuma ada dua aja. Kesyirikan tadi keyakinan roh bintang-bintang. Yang kedua, kesyirikan aspek yang kedua itu jadi jenis-jenis syirik yaitu kesyirikan kaumnya Nabi Nuh. Ya, ini nanti salapnya ini semua. Kesyirikan apapun ya. Kesyirikan apapun nanti lari-larinya kepada dua muara ini. Kesyirikan Nabi Nuh dan kesyirikan Nabi kok kesyirikan Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh dan kesyirikan kaumnya Nabi Ibrahim. Ya, syirku qaumi Nuhin wa huwa syirku min jihati al-i'tiqad bi ruhaniyati arwahis salihin. Yaitu kesyirikan keyakinan roh-roh ya, roh-rohnya orang-orang saleh. Kalau tadi roh bintang gitu. Nah, ini sama aja nanti. Ya orang-orang Hindu nyembah itu keyakinan roh-roh bintang-bintang. Ya. Roh-roh dewa-dewa begitu. Qala ta'ala wa qala la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la su'an wa la yaghus wa ya'uq wa nasra. Mereka mengatakan saling memotivasi satu sama lain ketika mendengar Nabi Nuh alaihi salam mentahdir kesyirikan mereka. Mereka mengatakan, janganlah sekali-kali kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan sekalian. Jangan kalian tinggalkan sembahan Wat, sembahan Yusua, sembahan kepada Yagus, sembahan pada Ya'uk, dan sembahan pada Nasr. Lima orang soleh yang telah wafat. Qad sabata fi sahihil Bukhari, telah valid dalam sahih Bukhari. Ya. Min hadis Atha'in dari hadis Atha' an Ibn Abbas dari Ibn Abbas annahu qala bahwa ya Ibn Abbas mengatakan hadihi itu nama-nama ini Wat, Suwa, Yagus, Ya'uk, Nasr asma'u rijalin salihin kanat fi qaumin Nuhin. Ini adalah nama-nama orang-orang soleh yang ada di kaum Nabi Nuh. Wa waqa'a asyirku biha ula'i ar-rijali li'annahum salihun. Terjadilah kesyirikan ya yang diberikan ibadah kepada para orang-orang ini, pria ini, lima orang tadi, karena dianggap mereka orang-orang saleh. Al-Arabu warasu asyirka bisalihin. Sedangkan orang-orang Arab mewarisi kesyirikan tersebut, kesyirikan dengan orang-orang saleh, fa'abadu asnaman muta'addidatan awsanan. Mereka pun beribadah kepada patung-patung yang beragam dan juga kepada ausan. Bedanya patung dan sonam dan ausan. Sonam itu yang jamaknya asnam. Nah, itu tadi. Kalau sonam ada wujudnya. Kalau ausan yang mufradnya wasan enggak ada wujudnya atau ada wujudnya. Tapi kalau sonam pasti ada wujudnya, apakah patung atau yang lainnya. Abadu Allat, akhirnya mereka beribadah kepada Allat. Wallatu kana qabra, kana qabran. Sedangkan Lat itu aslinya adalah kuburan. Tahillu fihi ruhaniyatu dzaka, yang roh orang tadi berada di kubur tadi. Kama ya'taqiduna, sebagaimana yang mereka yakini. Jadi si Al-Lat ini orang saleh, dermawan, baik hati dan tidak sombong. Ya kurang lebih begitulah. Dia dermawan, dia suka mendonasikan rotinya gratis kepada jamaah haji. Yang dahulu orang-orang Arab memberi, mereka sudah memberikan ibadah pada Allah dalam bentuk ritual ibadah haji melalui syariatnya Nabi Ibrahim. Ya. Makanya nanti penamanya itu ada Al-Lat, ada Lat. Kalau Al-Lat, Lat tayalutu. Ya, itu tukang bikin roti, ngadon tepung jadi roti. Ya. Ketika dia mati, orang-orang bersedih, merasa kehilangan, berduka yang mendalam. Orang baik, dermawan, baik hati, tidak sombong, wafat. Sedih. Gitu ya, kenapa dia ketawa? Dibilang baik hati dan tidak sombong. Ini kan gambaran si Al-Lat begitu. Ya. Kita baru siapa mati, sedih gitu. Ya. Nah, siapa mati kemarin? Tahu siapa yang mati ya? Sedih gak itu siapa tuh yang mati kemarin? Maradona mati, bodoh amat ya kan. Siapa yang mati kemarin? Yang antum sedih lah gitu ya, tokoh publik gitu misalkan. Pak Harto, Pak Harto mati, sedih gak antum? Gak tahu ya, gak tahu. Gus Dur mati, sedih gak? Wah parah dia. Habibie mati antum sedih? Enggak juga. Enggak juga. Tampang dia udah bener. Megawati mati, sedih enggak? Bersyukur. Kacau ini, parah ini. Aduh. Ya mungkin ya kucing kesayangan mati aja sedih. Ini orang soleh baik hati yang suka dermawan, luar biasa, merasa kehilangan masyarakat. Akhirnya kuburannya dijadikan monumen, ada kuncen, ya, dikenang. Akhirnya diibadahi. Ya itu juga kesyirikan yang terjadi di kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Wabatsalu alaihi sonaman fasaru ya'buduna. Dan mereka memberikan ya permisalan seperti apa? Si Lat ini dengan sebuah patung. Ya, mereka ya apa namanya? Mereka jadikan kenangan-kenangan apa namanya? Permisalkan itu dengan sebuah patung. Ini si Lat, ini dia nih, gambar monumennya itu. Ah. Kayak Jenderal Sudirman kan? Jenderal Sudirman. Kita katakan masalu ala Sudirman sonaman. Ya. Mereka jadikan Jenderal Sudirman itu mereka permisalkan dalam bentuk patung. Jenderal Sudirman lagi begini, apalagi begini, lagi begini di situ. Itu nggak boleh itu. Semua patung-patung itu seharusnya diapain? Nah, nggak boleh. Hatta patung Jenderal Sudirman, yang kita kenal Jenderal Sudirman adalah jenderal yang soleh, ya, mujahid, berperang. Karena Jenderal Sudirman berperang lawan Belanda, antum berperang lawan nasi. Lihat nasi musuh, lihat nasi musuh. Aduh. Mana lagi tadi? Ya. Wahya syayatinu. Ya. Tatala'abu bihim. Padahal di situ setan yang ya syayatin tatala'abu bihim, yang mempermainkan mereka. Wa kadzalikal Uzza, wal Uzza syajaratun, demikian pula dengan berhala namanya Uzza. Uzza itu pohon. Manatun, manat sakhratun, dia adalah batu. Wa kana 'inda syajarati rajulun salihun yata'abbadu, dan di sisi pohon itu ada orang soleh yang beribadah. Wa kana 'inda manatin salihun yata'abbadu, dan apa namanya, di manat ada orang soleh juga beribadah. Wa ja'alu salihin wa arwahas salihin, dan mereka jadikan orang-orang soleh, roh-roh orang soleh itu. Wal i'tiqad fihim, wal i'tiqad fihim. I'tiqad ini maksudnya apa? I'tiqad ini bahasa kalau kita sekarang itu tawasul. Namun orang-orang Arab dahulu meyakini berhubungan dengan Allah, meminta pada Allah lewat Al-Lat, itu namanya i'tiqad. Kalau kita sekarang tawasul gitu. Wa ja'ala ulaika awliya'a, mereka jadikan mereka itu semua sebagai para wali-wali. Wa ja'alu dzalika sababan likay yarfa'a ulaikal hawaij lahum ila Allah. Mereka jadikan itu semua sebagai sebab perantara supaya wali-wali tadi likay yarfa'a ulaika, supaya nanti mereka itu wali-wali tadi mengangkat al hawaij, kebutuhan hajat-hajat mereka, lahum untuk mereka, ila Allah, kepada Allah. Wa idza ta'amalta halal arabi, kalau Anda perhatikan keadaan orang-orang Arab, kama arada syekhu rahimahullah, ya sebagaimana yang dimaksudkan, ditujukan oleh syekh rahimahullah taala ini, Anda perhatikan ya taqrirahu, sebagaimana yang syekh inginkan takrir penegasan di sini fi hadhil qaidah, di asaniyah, di kaidah kedua ini, wajatta, maka Anda akan mendapati anna syirka hasala minal arab bi unasin, ya, bahwasanya kesyirikan terjadi pada orang-orang Arab, ya, dengan orang-orang kama sayati, ya, sebagaimana akan datang orang-orang salihin, orang-orang saleh. Aw anna syirka waqa'a bil alihati li ajli talabil qurbati wasyafaati. Atau kesyirikan terjadi kepada sembahan-sembahan, ya, karena ingin meminta kurbah, mendekatkan diri kepada Allah atau syafaat. La li ajli anna hadhihi mustaqillah. Ya. Bukan karena keyakinan Tuhan-Tuhan ini ya, Tuhan-Tuhan yang mustaqilah, mandiri. Laha syai'un minar rububiyah, yang sembahan-sembahan tadi punya rububiyah, punya hak untuk mencipta, ya, punya hak memberi rezeki dan seterusnya. Aw laha syai'un minal uluhiyah al-istiklaliyati. Atau karena ya, sembahan-sembahan tadi memang punya hak untuk diibadahi secara mandiri. Enggak. La lakin laha uluhiyatun ala jihati taba'i, bukan, namun karena sembahan-sembahan tadi memiliki uluhiyah, memiliki hak untuk diibadahi, namun ala jihati taba', itu karena taba', karena sarana, sebab aja mengikuti, ya. Tu'badu lakin li'annaha wasitotun, betul berhala tersebut diibadahi, namun itu karena dia sebagai perantara. Laisat alihatan mustaqillatan, diibadahi bukan karena dia adalah sembahan yang mandiri. Walihada qal aja'al alihata ilaha wahida, oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, mengutip ucapan mereka ketika mereka menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan la ilaha illallah, ya, kata mereka, apakah orang ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendak menjadikan alihah, sembahan-sembahan itu, ilahan wahida, hanya menjadi satu sembahan aja. Fa innahum ya'taqiduna anna hadhil alihata wasaitu, karena mereka yakini sembahan-sembahan yang mereka sembah ini cuma perantara aja, ala jihatil qurbati wasyafaati, ya, dari aspek kurbah dan syafaat aja. Wasyafaatu fi nususil kitabi wasunnati naw'an, dan syafaat yang terdapat dalam keterangan Al-Quran dan Sunnah itu ada dua. Nanti aja itu nanti ya, insyaallah. Panjangan. Nanti kita selesaikan pekan depan. Kalau bisa kita masuk ke kaidah ketiga, ya. Ya, kurang lebih 3 atau 4 pertemuan lagi, atau paling banyak 5 pertemuan lagi, selesai insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.